Bagian darimu negara Indonesia adalah kewajibanku untuk menjagamu selalu negaraku Indonesia. Keagungan pencipta terlukis di dalammu, tak akan sekalipun ku meragukan dirimu negaraku. Wah! Indonesia yang ku cinta, ku persembahkan jiwa ragaku. Indonesia, dengarlah janjiku, selama nafasku Indonesia. Kelakukan buktikan kita bangsa terdepan negaraku Indonesia. Ku yakin sang pencipta pasti punya rencana. Tugasku untuk melaju perjuangkan namamu negaraku. Sempakan ragaku, oh. aku cinta negara. Beri kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi semua.